Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-124 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau mengatakan ala qadri amalihim, sesuai dengan kadar amalan mereka. Sebagaimana mereka mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar amalan mereka. Di sini juga akan terlihat kembali peran amal soleh di dunia. Bahwasanya cepat dan lambatnya seseorang ketika melewati jembatan as-sirat sesuai dengan amalan dia di dunia. Baik. Jadi orang-orang yang beriman di sini masuk di dalamnya adalah para nabi. Masuk di dalamnya para siddiqun, para syuhada, orang-orang yang soleh. Termasuk di antaranya adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman dengan berbagai tingkatan mereka. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Islam ada 3 tingkatan, Islam, iman dan juga ihsan. Mereka adalah al-muqarrabun, adalah ashabul yamin, ada yang lain. Ada beberapa tingkatan. Yang jelas semua orang yang beriman mereka akan melewati jembatan ini, tidak terkecuali. Termasuk di antaranya orang-orang yang tidak dihisab pun akan melewati jembatan ini. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian kecuali dia akan melewatinya, melewati neraka. Tidak ada kecuali. Berarti semuanya, termasuk di antaranya adalah para nabi dengan ketinggian derajat yang mereka miliki, tapi mereka akan melewati jembatan. Mau tidak mau. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian adalah sesuatu yang ketetapan, keharusan yang sudah Allah putuskan. Allah sudah memutuskan bahwasanya semuanya, yaitu semua orang yang beriman akan melewati jahannam ini. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan tentang peran ketakwaan, termasuk di antaranya adalah ketika seseorang menyeberangi jembatan as-sirat. Bertakwa ya ikhwah yang dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam engkau bertakwa kepada Allah di manapun engkau berada. Menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dengan ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengannya Allah SWT akan menyelamatkan seseorang dari terjatuh ke dalam jahat. Siapakah yang akan terjatuh? Wa nadzarul zalimina fiha jithiya. Dan kami akan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka dalam keadaan mereka berlutut. Sebagaimana ini Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Baik, di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwasanya jembatan ini adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Ini bukan jembatan yang nyaman dilewati oleh seseorang. Dia adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Bayangkan jembatan yang berada dan dipasang di atas jahannam. Jahannam adalah suatu yang sangat besar. Dan di dalamnya atau di bawahnya, di bawah jembatan ini, siksa dan juga azab, api yang menyala-nyala dan jahannam yang sangat dalam. Ditambah lagi, jembatan yang akan dilewati oleh orang-orang yang beriman ini adalah jembatan yang sangat menggelincirkan. Mudah sekali seseorang terpeleset. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupi kita dan dialah yang sebaik-baik penolong. Itu sudah sifat yang sangat mengerikan. Ditambah lagi, yang semakin menjadikan seseorang takut, di atasnya ada besi-besi pengait yang dinamakan dengan kalalib. Ini adalah besi-besi yang menyambar-nyambar sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menyambar orang yang Allah perintah. Dan disebutkan dalam hadis, di sana ada duri yang keras yang bentuknya seperti duri sa'dan. Ini duri sa'dan ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Mereka mengenal duri sa'dan. Bentuknya seperti itu. Tentunya hakikatnya berbeda. Dan apakah jembatan yang menggelincirkan tadi itu adalah suatu yang 1 meter, 2 meter sehingga dengan leluasa seseorang melewatinya? Disebutkan di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minasy'rah wa ahaddu minasy. Abu Sa'id seorang sahabat mengatakan, telah sampai kepadaku bahwasanya jembatan ini lebih lembut daripada rambut. Berarti dia ukurannya lebih kecil daripada rambut. Rambut kecil. Seandainya kita melewati jembatan yang terbuat dari rambut, kalau kita di dunia pasti kita jatuh. Apalagi ini adalah lebih kecil dan lebih lembut daripada rambut manusia. Dan sifatnya lagi lebih tajam daripada pedang. Seandainya pedang yang kita lewati di dunia, kita berjalan di atasnya dengan kaki kita, maka ini sesuatu yang mengerikan. Berjalan di atas pedang yang tajam. Apalagi di sini disifati jembatan tersebut lebih tajam daripada pedang. Sehingga ini termasuk detik-detik di mana manusia tidak ingat kecuali dirinya sendiri. Bagaimana dia akan berjalan sendirian di sebuah jembatan yang panjang, yang di bawahnya adalah siksa dan juga neraka yang sangat dalam, dan jembatan tersebut adalah jembatan yang sangat kecil, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, dan di sekitarnya ada besi-besi pengait dan juga duri sa'dan. Tentunya ini semua menjadikan seseorang dia dalam keadaan takut, dalam keadaan mengerikan dengan apa yang dia lihat di depan. Tentunya masing-masing dari kita saat itu ingin segera dan ingin cepat melewati jembatan yang sangat mengerikan tadi. Ingin cepat melewati jembatan tadi. Meskipun seseorang mungkin dia selamat di akhir, tapi dia berjalan pelan-pelan di atas jembatan yang demikian sifatnya, ini suatu yang sangat mengerikan. Meskipun mungkin dia selamat, tapi tentunya keinginan seseorang dan angan-angan seseorang adalah bagaimana dia melewati jembatan tadi dalam keadaan yang secepat mungkin. Secepat mungkin dia melewati jembatan tadi. Dan ternyata cepat dan lambatnya seseorang ketika melewati jembatan tadi adalah sesuai dengan cepat dan lambatnya dia dalam mengijabai, dalam menjawab perintah-perintah Allah di dunia. Kalau dia di dunia termasuk orang-orang yang yusari'una fil khairat, orang yang bersegera dalam kebaikan, musabiquna fil khairat, yang mereka mustabiqun, bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nundanya, maka semoga orang yang demikian di akhirat termasuk orang yang segera dan cepat dia dalam melewati jembatan as-sirat. Tapi sebaliknya, ayol ikhwah, orang yang di dunia lemah, malas dalam beramal soleh, hatinya dalam keadaan sangat malas dalam beramal soleh, maka demikian keadaan dia kelak di akhirat. Sesuai dengan kadar amal seseorang dan kadar bersegeranya seseorang dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla, disitulah cepat dan lambatnya seseorang melewati jembatan syarat. Sehingga disebutkan di dalam hadis, فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ. Ada di antara mereka yang melewati jembatan sirat ini, كَلَمْحِ الْبَصَرِ, seperti kedipan mata. Subhanallah. Sangat cepat sekali. Mengedip matanya, dia sudah sampai ke seberang. Tentunya masing-masing dari kita ingin yang demikian. Melewati jembatan yang sangat mengerikan dalam waktu yang sangat singkat. Sekedip mata. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ. Dan ada di antara mereka yang melewati seperti kilat. Dia sangat cepat, tapi dia lebih lambat tentunya daripada yang pertama. Yang pertama seperti kedipan mata. Ini semua sesuai dengan amalan seseorang. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Orang yang di dunia tingkatannya lebih tinggi, maka dia akan diberikan lebih tinggi oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kemudahan lebih banyak daripada yang lain. Wa minhum man yamurru karrih. Dan ada di antara mereka yang melewati jembatan sirat seperti arrih, yaitu seperti secepat angin. Dan angin ini kalau pas sedang cepat-cepatnya, dia juga bisa ya berjalan dengan cepat ratusan mil dalam satu jam. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Dan ada di antara mereka yang melewati jembatan as-sirat seperti kuda yang bagus kualitasnya. Wa minhum man yamurru karikabil ibil. Di sana ada yang berjalan, yang melewati jembatan as-sirat seperti unta yang larinya kencang. Wa minhum man ya'du adwan. Dan ada di antara mereka yang berlari. Wa minhum man yamshi mashyan. Dan ada di antara mereka yang berjalan. Ada yang berlari dan ada yang berjalan biasa. Wa minhum man yazhafu zahfan. Dan ada di antara mereka yang menyeret dirinya, yaitu dia berjalan di atas maq'adahnya. Maq'adah itu Allah alam maknanya adalah pantatnya, menyeret dirinya. Tidak dengan kakinya tapi menyeret pantatnya. Sehingga dia berjalan di atas jembatan as-sirat tadi, sangat pelan sekali dia menyeret pantatnya. Wa minhum man yukhtafu, ada di antara mereka yang tersamar, yaitu tersamar dengan kalalib, besi pengait, dan juga duri sa'dan. Dan yang dimaksud dengan yukhtaf adalah disambar dengan cepat. Fayulqa fi jahannam, kemudian dia terlempar ke dalam jahannam. Itu akibat yang awalnya dia berada di atas shirath tadi, karena tersambar akhirnya dia terlempar ke dalam jahannam. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa-dosa besar di dunia, yang Allah SWT kehendaki dia untuk masuk ke dalam neraka. Karena dosa yang berada di bawah syirik ini adalah kembali kepada kehendak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ada di antara mereka yang Allah ampuni sehingga dia tidak tersambar besi pengait atau duri sa'dan dengan sebab dosa tadi. Dan ada di antara mereka yang tidak diampuni oleh Allah, akhirnya apa? Allah SWT memerintahkan besi pengait tadi untuk menyambar orang tersebut. Man syaa Allah, orang yang Allah kehendaki. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.